bihamdihi wa nafa'na bi'ibadatihi wa ba'adati umumihi bi Muhammadin wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasara ba'da iman nasumatihi ala ahsani nizamin wa qasda min bayina manja'a bi'adzidi وقفه وهداه إلى دين الإسلام وأرشده إلى طريق معرفة استنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الهدى وتجنب الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. Allah Muhammadah melindung rekannya yang kuli Allah dengan rahmatnya Allah. Ataupun kutunah sebab ramdun maknanya sarung pedung, sarung dikit, sehingga menyatakan dari segi pedung terlindung dengan sarung, ketika kemudian lindung rekannya Allah. Ataupun karena sarung dihattah meliputi dengan pedung kutunah satu biasa aku. Pulang punah haji. Punah. Mungkin dah ada yang dekalan. Tunggu punah pun je. Sebab menasab haji dari mana sarung yang dihattah. Thank you.

menyingi mana-mana abno nanti ba ba mata di pada ramada ramada binara ini ngumpul mana-mana abno nanti dalam ramada Allah berahmatihi amaran dengan ramadan nanti mana abno ingat dalam ramada Allah dari mana-mana aja dah macam in ramada ramada kita ni sebab ni yang dalam ramada Allah yang mana ramada sudah. Benar lantas sebabnya dalam ada Allah dirahmati, marahu biha. Menyawat dan sepatu iya, mana hilir juga ada. Sebab dirahmat kota. Surah. Punoh dia berarti dari mana anda? Jadi punoh ke mana? Kalau punya punoh ataupun paling burung benda je nah. Benda kanya itu dah Allah dengan rahmat Allah. Punya kanan mana punoh kanya anda. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara badai'a masmu'atihi ala rasalim. Dalam jawab ya Allah alladzi yang nebuzahir ianya Allah akan badai, akan badai masmu'at impu edapa ikut kepada musuh tan yang budahir ianya Allah akan masmu'an ya Allah yang bagus kawan budahir dia ke di jerau-jerau nebam di jerau-jerau susunan dan itu ya badai masmu'an manusia masmu'an badai bikinan Allah yang gerak bentuk manusia bahasa ini biasa ni tak kuih milik jadi ini dengan puji Allah dia tuh bergerak manusia di gerak-gerak bentuk makhluk bermula segala puji itu milik puji Allah al-Nabi yang berakhir yang Allah akan bikinannya Allah yang bagus dia tuh di jeruk-jeruk nizam wa qassa dan khusus ianya Allah min bainiha di antaranya masmu'at akan timan yang dikehendaki ianya Allah bi mazidil quli wal in'am dengan lebih nyaman quli wal in'am apa mana apa mana. Jadi yang pertama ini manusianya akan juga diajar bentuk yang paling good berbeda banding dengan makhluk yang lain. Kemudian khusus di antara makhluk yang lain naurun yang lebih kelebihan nikmat, na merumpuh nikmat yang mana dirumpuh di orang lain. Wafakahu dan lebih taufik ianya Allah akannya man dan lebih petunjuk ianya Allah akan nyaman kepada agama Islam. Jadi di antara manusia nah yang mempunyai satu kelebihan lebih nyaman dan lebih taufik kepada agama Islam. Jadi karena satu kelebihan berbanding dengan manusia yang lain yang berbentuk jid tetapi hanya lebih petunjuk kepada agama Islam. Maka arsadahu dan demi petunjuk ianya Allah akan nyaman kepada jalan mengetahui istimbat bagi kaidah hukum Jadi nah, di antara manusia alam yang merupakan petunjuk daripada Allah, sehingga juga berdua secara istimbat kaedah hukum, juga istimbat kaedah kanjir ke istimbat hukum, juga istimbat kawain ahkam. Jadi dari ayat dan dari hadis, teorinya bukan sekedar istimbat hukum, tetapi dia beristimbat kaedah hukum. Yang dari kaedahnya dia beristimbat hukum yang belum lain tau. Nyatanya Bang Mujahid pula yang buka-buka kaedah. Jadi dia buka kaedah di Mujahid pula. Kemudian di Mujahid Madhab dia beristimbat hukum dari kawain yang kedua di Mujahid pula. Jadi di Mujahid pula geijtihad hukum bah ayat dan hadis, dan geijtihad kawain kaidah-kaidah hukum pun bah ayat dan hadis. Ini berat khusus ya, ini ikut benar, karena berat dan khusus saya ke buku suci yang ikut mending orang kopi ya kan. Sebagian orang lebih daya kepada Islam, yang sebagian anak orang kopi. Kemudiannya berasal itu di antara orang Islam, nah orang yang sanggup istimbat kaidah hukum, ijtihad dari ayat dan hadis untuk berdebat kaidah hukum, bukan untuk berdebat hukum, untuk berdebat kaidah hukum. Tanya mudah-mudah ini rumpun mazhab tentang kan? Tuan punya mudah tiupnya kerana kebuka kaidah ni. Sebenarnya diijtihad dari kawain imam gitu. Diijtihad dari kawain imam. Jadi imam kau mazhab mujtahid mutlak yang diistimbat kawain. Wacarahu dan lebih kudunya ianya Allah akan nyaman kepada jalan mengetahui istimbat bagi kawain akam. Bagi yang berakam dalam tangan yang hukum untuk mubasyarahkan dia dan pejiuh halun. Yang baik daripada hukum untuk membacara, untuk terkubur untuk yang ada dan untuk penyuruh yang ada. Masyarakat Allah ilaha illallah donidasi bahwa anak jenis Tuhan kejuli Allah makaraan sendirinya Allah, anak jenis misyarikat begini Allah Zul Jalali wal Ikram yang mempunyai jalalah sifat kebesaran wal ikram dan kemuliaan. Surahana Sayyidana dan Wizati bahwa pemuliaannya Muhammad itu hambanya Allah dan Rasulnya Allah yang dilebihkan akan dianya Muhammad di atas sekalian manusia. Sallallahu bernabi rahmat di Allah dan menanggi sejahtera dianya Allah atasnya Muhammad dan di atas alnya Muhammad dan sahabatnya Muhammad Urin kiram utah urin. Thank you. dalam praktik ilmu dia. Seratil halal iwal haram untuk dah bubuk-bubuk yang jir bubuk dan dah dengar yang hanya bubuk yang dah lele dah hukum untuk timbulan je ke mana ni bubuk yang jir no hanya ok ya yang tidak berkira ke mana ni tahu mandu yang maksud hukum berarti untuk dah duri dah bubuk yang jir dan bubuk dah yang jir dengan jirnya nak kalah ini mukro ada gala dan ada kami dasli kan wabadu dan sabit sesudah itu oleh Rasulullah hamdalah salam dan salam. Pada syarhun li muktasari, maka bermula ini itu syarah bagi muktasarun yang dinamakan dengan lubil usul. Lubil usul alladhi, yang ringkas padanya lubil usul akan jamul jawami. Jadi kitab jamul jawami ringkas di Zakaria Ansari menjadi lubil usul. Kemudian berbicara kerau lubil usul baru dia ke ayat usul. Yubayinu haqaiqahu wa yudhibu haqaiqahu wa yudhamilu minal nabdi si'abahu wa yaksifu an wajhil ma'ani nisabahu. Yang dipenyata ianya syarah akan hakikatnya lubil usul, dan dibuadeh ianya syarah akan dakaih akan yang kandung-kandungnya lubil usul, dan dipermudah ianya syarah daripada lafai akan yang payah-payahnya lafai, dan dikluh ianya syarah daripada wajah makna akan kutub-kutubnya wajah makna. Jadi juga syarahnya syarah payah usul untuk penyata hakikat. Jadi penyata hakikatnya lubil usul iban surah yang dimaksud yang na dalam lubil usul. Jadi dengan berbicarah surah ini akan terarah kepada surah yang betul yang lagi nadroi beidibis kulain ramai barat tingkat dan kita faham lagi lain padi baju mana tentang padi baju mana lain padi di baju di mana padi baju mana. Jadi yubayinu haqaiqahu, pengertian hakiki surah-surah yang benar yang dalam wisu. Wayudhibu, dan dibuadeh ianya syarah akan yang halus-halusnya lebih usul. Nah, pengertian yang agak halus yang terlibat ditemui akal dengan agak buat syarah sehingga halusnya jadi wadeh mudah ditemui akal. Wayudhalilu, dan dimudah ianya syarah daripada lafai akan yang payah-payahnya lafai. Yang ada segi lafai dan lafai yang bayah mutlak hingga jadi mudah, dan dibuka ianya syarah daripada jihad makna akan tutupnya wajah mani. Jadi makna yang betul-betul yang makna-makna lafai yang betul makna yang pun mulai. Salikan hal gadandun itu yang lun tempuh padanya kitab syarah taliban pada kebiasaan akan ibarat sehunal alamah muhaqqiq fahamah jalal mahali. Jadi dalam cara gugat ibarat cara gugat matan diikuti cara-cara tempuh jalan mahali. Ini salah satunya wahus ini tak dikira buat mana Thank you. Mana Udi? Nah. Ana ada ngun bos. Alamat tu bejat. Apa ya? Ini mana? Di oleh utonya di yang lumpuh yang mana nanti at rumah ini kan kalau salah ada kalau salah kan dalam aku pergi ke sini dua salah tadi kita salah. Jadi mereka ikuti cara jalan sendiri, pak. Untuk syarat mudah-mudahan numpuk di perdagangannya. Wasama itu bu dan kemunan akan nyara akan layatul musul penusul layatul musul api-api sampai kepada darah lebih dulu. Allah atalu dan akan Allah menaiki akan bawa nabi manfaat dianya Allah dengannya tidak darah bahwa hasbi dan berlagianya Allah yang madalun banyak al-wakil dan berkenapa darah diri dianya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim, artinya waliku ulun karang ucap. Adapun hak dari udaripi ulun mulai akan karang ulun. Dan ulun laba itu bagi musafakah Bapak Bismillah yang membayangkan bagi musafakah. Supaya analah tidak karangan itu musafakah ya bagi nama Allah Ta'ala yang diambil berkatkan dengan sebutnya nama Allah. Jadi hukum kitab mentiga dengan sebut nama Allah. Kemudian dengan sahabat dan berulabah itu membayangkan bagi musahabat. Jadi belum karang kitab musahabat dengan sebut nama Allah. Pada saat hukum kitab pasangan yang cid tersebut nama Allah. Dan kenwakila dan kenki bagi isti'anah. Bahayan bagi isti'anah lagi rasul kata puja kalam dan tulis dengan kalam. Jadi kalamnya adalah bagi tulis. Ianya dan mula kita dan mula-mula bismillah. Okay. Dan mula kita dan mula-mula bismillah. Jadi kita mulai dengan kalam. Jadi kalam adalah bagi tulis. Kena bismillah sebut nama Allah. Yang ke alat bagi hukum kita menyan hukum. Kena sahabat ketiga. Sahabat nak hukum hijab menjaga dengan sebut nama Allah. Ini sahabat menyiap isti'anah hukum hijab dengan bismillah. Walismu dan bermula lafai ismun itu bercak daripada sambu dan bermula dengan sambu itu ulu menyiap. Wasilah minal wasmi berhenti daripada wasmu yang dianya wasmu menjadi tanda. Sebab bandua-duanya na wajah pada nama menyatinggi ismon yang dari sambun yang makna tinggi menyewatra yang tinggi ada yang menyang ini terbeda daripada ada yang miru hingga daduri. Jadi rumah hudanya lebih mayang daripada rumah hudah. Ini adalah dari jauh dah duri ke rumah hudah. Jadi dengan mayang dapat berbeda lagi daripada yang lain. Nama dengan nama pun dapat berbeda daripada rumah yang lain. Kemudian menyeracok daripada alamah. Alamah tanda. Tanda pun dengan tanda dapat terbedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan nama bahulun maka hulunya akan diketanda untuk membedakan antara jauh. Sehingga yang kena dua buah pendapat dan memegah ismonnya daripada sambun yang mana di tunggu dan juga daripada wasmon yang mana di alamah tanda. Wallahu alamun lizatil wajibil wujud. Dan bermula lafai Allah itu isim alam yang wadah bagi zat yang sifat zatnya adalah wajib wujud yang musaha yang nyadat bagi sekalian sifat-sifat yang jamin. Dan bermula Rahman dan Rahim itu dua buah sifat yang dibinakan kedua-duanya bagi mubalalah. Tapi mubalalahnya kan dari segi wadan. Kemana dia menit? Bangnya Rahman di sana dalam bilang balarah. Dalam bilang balarah. Punya bain bro kan? Bain, pahan, mifan, buun, berat, malah, apa? Apa tu malah? Malahan tu. Nah, pahlawan. Tidak ada rahman ni. Ab. Terima kasih. Imam. Yang pertama pahin, akun, mahal. Akilatun akulun jemaah keturang mungkillah akilatun akulun jemaah mungkillah yang beka bilang belakang aku dah beka bilang yang Pak Lanang menaruh teman anak kan Pak Lanang menaruh jadi kejauh bagian depan bunyata ilmu panarah kan maknanya itu bergerak di atas irat yang iratnya membedakan ilmu panarah bukan nilai itu irat tapi itu bergerak lakanya untuk panarah walaupun kan di atas wadan-wadan yang tak maruh bagi amsilah panarah. Ini Rahmanon sih itu juga lainnya nunggu imbalara. Kan mana ni badan Rahmanonnya nunggu badan amsilah imbalara. Kalau nyonya ni yang jauh ni, nah kalau yang jauh tinggal ada yang saya pasti punya dan imbalara. Ini sulap payahnya dan ini sulap ini sulap payah mandara ini juga untuk membayarkan imbalara. Jadi yang khususnya nah, kemini suwadan lejok daripada rahimah dan bermula rahman itu lebih membalalah daripada rahim karena sesungguh diadapinya itu isinya dia dari diadap makna sebagaimana pada kata'a dan kata'a jadi lebih dulu pada kata'a maka ujinya kepada lebih mana kata'ah kemudian jid barahman yang barahim lebih dulu barahman daripada rahim maka rahman lebih balarah daripada rahim sebabnya dua-duanya bersatu pada istiqa keberang kemudian ini baru berlaku ziyaratul bina kadulu ala ziyaratul makna apabila bersatu mustah itu bersatu pada wajah mustah. You know, gemustah Rahman dan Rahim daripada Rahimah akan jalan amsilah mubalara. Gemustah untuk mubalara. Jadi gemustah Rahman untuk mubalara, gemustah Rahim pun untuk mubalara. Jadi wajah sahabat munan yang baru dibanding yang lebih buruk itunya kepada lebih pada makna. Gebah kata'a dan kata'a yang gemudah ada jalan di mati dan dua-duanya di mati jadi yang takbuk lebih huru yang takbuk di yang lebih makna yang lebih huru sehingga ini kan beda banding dengan hadirun dan hadirun hadirun disimpahin ahli yang takbuk itu hadirun hanali yang lebih membalakah hadirun yang hanali sedangkan huru lebih di hadirun bagi alih, tapi hanya itu yang kepada balala. Hadirun kaum balala. Ini karena hanya taban istiqa ini. Gemustah hadirun daripada hadiran ini memang untuk hidupnya kepada balala. Tapi gemustah hadirun untuk hidupnya kepada istiqa'i. Di lain yang sabuh mustah istiqa'i, yang sabuh gemustah ke amsilah balala. Memang untuk pegat untuk amsilah balala. Yang sabuh ke amsilah balala untuk istiqa'i. nya hanya anak nyo kepada dia lakulmana dan kami nyo Rahman dan Rahim bangga duanya yang dibugat lingu balara dibugat Rahman lingu balara dibugat Rahim bin lingu balara gataban wate gataban bugat yang dia dakul bina baru tadulu ala dia lakulmana kata'a dan kata'a bangga duanya yang dibugat untuk diimati untuk pusat kejadian pada lakul mati yang sabok lebih huruf ini dimiliki diadatul bina tapi mu ada diadatif sedangkan hadirun dan hadirun yang sabok kebulu asli baik yang sabok sabilah balara minan anai kamu kaedah diadatul bina tapi mu ada diadatif mana ini ada akhirnya itu kadang ada yang timpahin masdar lo ada yang timpahin timpahin yang amalik karena ini lain-lain istiqah ni lain-lain wajah istiqah ni. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil-usuli ila ma'rifatil usul. Bermula segala puja milik puji Allah. Allah alladzi yang akan lebih taufik yang Allah akan ditanyo mana lebih taufik falaka fina kudratan. Mencipta menuju ketiannya Allah pada ditanyo akan kekuatan bagi sampai kepada ma'rifat usul. Allah yang akan lebih taufik yang akan lebih sabuk kekuatan kepada kitanya untuk sampai kitanya kepada mengetahui usul ini barang kita ini tapi padanya itu barang kita bahkan ilah ma'rifatil usul karena yang akan dibahas itu adalah ilmu usul walhamdulillah dan berbelahamdu kepada lawan itu sana bisan ala jamini ikhiyari ala wadidi tadbili wa ta'imi berbelah kamu pada lawan itu sanak di lisan dekat dengan lidah tak tegak dengan lidah atas jamil ikhtiari atas tak tegaknya ada yang gedot tapi yang ikhtiari yang tak sebut ada gedotnya lihat di wajah tabdil dan tabdil apa namanya tidak wajah lain gugah yang gagah di hati wajah perai ini apa kan tabjil jamil istiari jamilnya ada tak pegel kan ada minat bawaan jamil yang menambah kira urim yang jamilnya adalah hasil istiari daripada urimnya kan ada bawaan bawaan tak gak lupa nyatanya jemunan pun lahir kan tak kena pegat ilmunya ni ada yang bikinan roh wud-wud pegat pikap yang good pegat akai yang good buat yang dibitai, yang ditunjuk oleh buatnya kepada kurung buat-buatnya di perair muri. Buat yang dapat terfaham daripada buatnya kepada si urung kobut ditakzim kepada mu'i. Allah. Belum diingat Allah. Dan yang diberikan juga murim mesti yang takkan pak pujo tu lafainya ni Memang wajah kun. Ya kun dia tanya, alhamdulillah. Yang tak kun dia hati wajah mentakdirkan Allah. Dan lebih ini mak dia tanya, alhamdulillah. Memandung yang gagal memang milik kepada Allah. Yang kun dia tanya untuk mentakdirkan Allah. Ya secara yang dulu mentakdirkan Allah. Baik yang untuk punya Allah. Jadi pada rakun dia hati wajah yang mentakdir, maka hasillah takdir. Dan sesuai dari haba yang rakun pun, nah, menyerah mana kaitunya kepada rakyat Allah. Ibunya kepada adanya ulun yang berdari Allah. Karena tak ucap sama haba yang ibunya kepada air. Maka adanya mungkin ulun berdari. Dari madlul, menyadari madlul, rakyat kaitunya apa ya? Rakyat Allah, sehingga Allah memiliki kepada mengandung beliau. Ibunya kepada rakyat. Wajah takun habanya untuk takrail. Jadi takrail dengan haba yang ibunya kepada rakyat. Kan? Dan dia nyabut dia pada huruf itu buat yang memberitahu ia nyabut daripada perayaan muhim min haitsu rabbuna Allah. Min haitsu sesungguhnya Allah itu yang memberi nikmat. Kalau memberi nikmat dia ada orang yang bujo ataupun dia ada lainnya orang bujo. Jadi kan?